السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فضل لبجاء سيشان. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لا ومن لا يرث بحال سبعة لا يرث ومن لا يرث بحال سبعة الأبد ومن لا يرث بحال سبعة ada tujuh orang yang tidak berhak menerima harta waris. Ada pun yang pertama al-abdu, yaitu budak. Iya. Budak tidak pernah berhak menerima harta waris. Karena dia adalah harta. Maka dia tidak mempunyai hak kepemilikan, baik dengan waris ataupun dengan hibah ataupun dia yang bekerja sendiri. Terus wal mudabbaru. Mudabbar. Al-mudabbar adalah budak yang disyaratkan merdeka bila tuannya mati. Tuannya mengatakan adbartuka au adbartuki, kamu jadi merdeka kalau saya nanti mati, kata tuannya. Maka ini dia tidak berhak menerima waris. Wa ummul waladi. Ummul walad, budak wanita. Bila seseorang punya budak wanita lalu digawilinya, dari budak wanita ini lahir anak, maka wanita ini bernama ummul walad. Sekarang dia sudah orang merdeka. Ya. Wal mukatabu. Mukatab. Al mukatab, orang yang merdeka, budak juga. Orang yang merdeka dengan syarat kalau kamu mampu membayar sekian, kamu jadi merdeka. Ini juga tidak berhak menerima waris. Wal qatilu, itu yang pembunuh. Ia membunuh. Bila salah seorang anak atau anggota keluarga yang membunuh orang yang meninggal ini dengan satu dan lain hal penyebabnya, maka yang membunuh ini tidak berhak menerima waris. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarithul qatilu al-maqtul. Orang yang membunuh tidak berhak menerima waris. Dan ini syariat yang mulia mensyariatkannya. Karena kalaulah orang yang membunuh berhak mendapat waris, semua orang ingin dapat uang tunai secepatnya, dia bunuh ahli warisnya. Bapaknya kaya raya, dia butuh modal, butuh dana, dibunuhnya, kemudian kalau dapat waris, dapat dia. Ya. Ini namakan dengan satu zari'ah dalam ilmu usul fiqh. Syariat meletakkan suatu cara untuk menghindarkan manusia berbuat yang diharamkan. Terus. Wal murtadu. Orang yang murtad. Al murtad kadhalik. Murtad adalah orang yang keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berhak dia menerima waris. Bila berpindah dia dari agama Islam, maka dia tidak berhak menerima waris walaupun dia anak dari yang meninggal. Terus. Wa ahlul millatain, orang yang keluarganya berbeda agama. Iya. Anda muslim, akan tetapi bapak anda non muslim, juga tidak berhak anda menerima waris. Saya kira cukup sahihan bahasan kita ini. Kita minta kepada kaum muslimin mau bertanya jawab, silakan. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini dalam bab waris dan beberapa poin yang disampaikan Ustaz terkait dengan penghalang-penghalang seseorang mendapatkan harta waris. Untuk penjelasan lebih dalam, Anda bisa menghubungi kami dalam sesi tanya-jawab di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, umur di mana? Mewakil di Imam Ujung. Pertanyaan saya begini, Pak Ustaz. Silakan. Berhubungan dengan pertanyaan kemarin, katanya mau disuruh tanyakan sama Dr. Irwandi. Tanah wakaf yang dibangun masjid, katanya tidak boleh untuk menjual walaupun di pekarangannya, yang penting itu termasuk wakaf. Apakah memang begitu hadisnya, Pak Ustaz? Kemudian yang kedua. Baik, yang kedua silakan. Dan yang kedua tadi, ini masalah budak yang mempunyai anak. Apakah anaknya ini yang dari tuannya itu dia juga tidak dapatkan waris? Baik, Ustaz. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertama mengenai waris, anak dari budak tersebut merdeka statusnya. Maka dia bukan budak. Bukan budak dapat waris. Kemudian pertanyaan yang sebelumnya, apakah boleh berjual beli di tanah wakaf untuk masjid? Tidak boleh. Allah yang mengatakan, wa annal masajida lillah, masjid milik Allah. Selagi milik Allah jalla fi'ula, walaupun belum dibangun bangunan di atasnya seperti buat parkir dan lain-lain fungsi tanah tersebut, maka tidak boleh berjualan karena termasuk masjid, karena Rasulullah melarang orang-orang berjualan di masjid. Allah barik fikum. Baik, jazakallahu khair demikian mendengar kita di Makassar, barakallahu fik. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan, masih di via telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa kamu di mana? Dengan Ibu Umi, Ibu Ita di Bekasi. Silakan Ibu Ita. Saya mau nanya sama Pak Ustadz Erwandi, apakah kita sebagai ahli waris termasuk zalim kalau kita tidak menuntut tante-tante kita? Karena tante-tante kita tidak membicarakan baik-baik atau meminta hak-hak kita. Kita hanya menunggu bola gitu. Apakah kita ini yang pewaris ini termasuk menzalimi diri sendiri? Atau bagaimana sebaiknya? Apakah kita bisa melalui jalur hukum atau gimana, Ustaz? Iya, baik. Sampaikan jalur hukum, Ibu. Ya, karena ini adalah hak Anda. Iya. Ya. Terus, Ustaz, apakah kita tidak menzalimi tante-tante kita? Kita tidak durhaka sama tante-tante kita, Ustaz? Tidak, Anda menegakkan syariat Allah, bukan durhaka. Oh iya, makasih banyak, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penundaan atau untuk tidak menyampaikan secara jelas atau langsung kepada memang berhak waris itu termasuk kezaliman juga, Ustaz. Iya, betul. Ayna, Masya Allah. Jazakallah khair Ibu Ita di Bekasi, barakallah fik. Kita berikan kesempatan yang ketiga, masih di via telepon, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Bekasi. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini begini, Ustaz. Saya ada sedikit tabungan. Kurang jelas suaranya, Ibu. Saya ada sedikit tabungan untuk biaya sekolah anak saya. Peninggalan almarhum suami, tabungan itu. Di satu sisi saya ada hutang di bank. Jadi yang harus saya dahulukan bagaimana, Pak Ustaz? Harus saya lunasi dulu hutangnya, sementara itu uangnya untuk biaya pendidikan anak saya. Yang saya khawatirkan, jika saya gunakan tabungan pendidikan anak saya itu untuk membayar hutang saya di bank, nanti anak saya tidak bisa sekolah. Nah, bagaimana sebaiknya, Pak Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tapi ada peninggalan dari suami biaya atau sejumlah uang yang diperuntukkan untuk biaya pendidikan anak, tapi di satu sisi juga memiliki hutang di bank, mana yang harus didahulukan, Ustaz? Bayarkan hutang dahulu. Ya. Apabila seseorang wafat, maka yang pertama diselesaikan hutang yang wafat tadi. Nah, ada hutang, baikkan hutang. Baik. Demikian umum, maka yang lebih diwajibkan untuk melunasi hutang terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada Ibu. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Halo. Silakan. Iya, halo. Baik, kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kehukumnya seorang anak yang tadi disebutkan ketika murtad tidak mendapatkan warisan, kemudian dia kembali lagi kepada Islam. Jazakallah khair. Kalau dia kembali kepada Islam, dilihat apa kembalinya karena harta atau memang ingin masuk agama Allah. Bila karena masuk agama Allah jalla fi'ula, ya, dan ternyata harta sudah dibagi-bagi sebelumnya, apa boleh buat. Tapi bila belum dibagi harta, dia masuk Islam, berdapat lagi dia. Ah, taib. Jazakallah khair. Demikian bagi anda yang bertanya, barakallah fik. Kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk di antara penghalang waris adalah orang yang membunuh ayah atau ibunya. Dan ketika orang ini sudah dihukum penjara, kemudian terlihat dalam kondisi atau dalam keadaan dirinya bertaubat kepada Allah dan memperbaiki diri, apakah dapat kembali diberikan hak warisnya kepada dia? Jazakallah khair. Tidak, karena dalam Islam hukum membunuh bukan di penjara, tapi dibunuh. Baik, demikian. Jazakallah khair, barakallah fik. Kami angkat kembali sedikit berbeda pertanyaan dari bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mendapatkan sebuah proyek. Akan tapi kepala proyek meminta dan menurut saya untuk menambahkan harga dari proyek tersebut agar dia mendapatkan bagian. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh tolong menolong dalam maksiat. Karena orang yang minta menambahkan tadi agar dia dapat rishwah. Sedangkan Rasulullah telah mengatakan ar-rashi wal murtashi wal ra'ishi bainahuma finnar. Orang yang berikan suap, yang menerima suap dan perantara suap, semua mereka berada dalam neraka. Jazakallah khair, barakallah fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak yang memutuskan silaturahim kepada orang tua yang meninggal berhak mendapatkan waris juga, Ustaz? Selagi dia masih muslim, berhak dia. Walaupun pemutusan tali silaturahim, Ustaz. Apakah dengan pemutusan tali silaturahim jadi murtad dia? Tidak. Tidak. Dosa, iya. Dosa besar. Tapi dia bukan murtad. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila orang tua masih hidup, apakah seorang anak berhak menuntut hak waris orang tua? Maksudnya? Seorang anak menuntut hak waris. Dari orang tuanya? Dari orang tua yang orang masih hidup. Nah. Waris apa? Allah memberikan hak ahli waris dengan wafatnya yang mewarisi. Dia sekarang masih hidup, apa? Waris apa yang anda minta? Anda berharap kematian dia berada di hak Allah. Allah musta'an. Nah, jazakallah khair. Kami berikan kesempatan kembali via telepon, silakan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ibu Rahayu. Di mana Ibu Rahayu? Di Jakarta. Silakan. Ustaz mau nanya. Bapak sama ibu saya kan sudah meninggal. Iya. Meninggalkan rumahnya itu ditempatin sama kakak saya. Iya. Kakak kemudian saya. Nah, kakak laki-laki saya itu nggak mau membagi warisan dulu karena katanya kalau dibagi-bagi itu butuh uang banyak buat pecah-pecah sertifikat. Jadi kakak saya itu mau menginvestasi rumah itu jadi dibikin kos-kosan gitu loh, Ustaz. Baik. Nah, saya juga diajak gitu. Tapi saya bingung apa ini boleh apa enggak. Bagaimana, Ustaz? Nah, itu saja, Umu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan Ustaz. Taib, Ibu Rahayu telah meninggal kedua orang tuanya dan meninggalkan sebuah rumah yang ditempati oleh kakaknya. Akan tapi kakak ini tidak atau belum mau membagi rumah ini karena biaya pecah sertifikat itu cukup besar. Akan tapi dia ingin menginvestasikan rumah dengan membuat kos-kosan. Dan Ibu Rahayu ini diminta untuk ikut serta dalam investasi ini, apakah bagaimana hukumnya dan apa yang harus dilakukan? Iya, tidak boleh. Bila seseorang wafat, Allah yang mewajibkan untuk membagi harta yang meninggal tadi dengan cara waris. Ya. Lalu bila sudah menjadi hak masing-masing, Islam mengharamkan paksaan di dalam membuat akad. Enak. Ya. Maka kakak beliau tadi berdosa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkannya jalan yang lurus dan berdiskusi dengan adik-adiknya. Hmm. Kalau dia ingin membuat kos-kosan, haknya dia silahkan. Bagiannya dia saja. Bagiannya dia silahkan. Dibagi dulu waris, yang bagian kakak tadi dia bikin kos-kosan silahkan, haknya dia. Baik, Allah barik fikir. Jazakallah khair. Demikian Ibu Rahayu. Semoga Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan terkait dengan hak waris ini. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Sejunjung. Dari hamba Allah dari Sejunjung. Silakan, Om. Ustaz, gini, dulu 2 tahun yang lewat kita masuk BPJS satu keluarga dengan 3 anggota. Baik. Terus setelah mengenal yang ini satu, dalam 3 keluarga sudah saya sudah gunakan untuk besar anak kedua. Pertanyaannya, setelah kita sudah kenal lunas, kita berhenti. Sudah kenal. Terus bagaimana cara membayar uang yang sudah terpakai gitu? Baik, baik, Om. Itu saja. Iya. Terima kasih. Afwan. Jazakallahu khair. Ibu, silakan. Taib, beliau satu keluarga 3 anggota ikut serta dalam BPJS. Suami istri anak 1. Nah. Terus dan sudah digunakan di antaranya untuk pembiayaan sesar. Dan mengenal sunnah kemudian berhenti. Ya. Lalu biaya yang pernah dikeluarkan bagaimana? Halal. Halal. Tidak ada bentuk penggantian sebesar pun, Ustaz? Tidak. Baik, demikian Ibu, semoga ini menjadi sebuah solusi dan jawaban yang bermanfaat. Jadi tidak ada penggantian apa-apa dan halal dari harta yang telah digunakan dari biaya BPJS tersebut. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan, masih di via telepon. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Di Riau, silakan. Iya, saya mau bertanya. Saya seorang pegawai bank BUMN di bank konvensional. Iya. Saya selaku auditornya, bukan jadi pemeriksa gitu. Iya, lanjut. Om. Tapi saya memeriksa seluruh bisnis banknya. Saya tahu kreditnya ada bunga dan segala macamnya. Tapi di banknya juga ada jasa. Nah. Setelah saya melihat beberapa ceramah, saya ingin resign dari sini karena saya tahu sistem ini riba gitu. Tapi seluruh keluarga besar saya tidak ada yang setuju. Dan orang tua saya memberi syarat kalau saya ingin keluar, saya harus menikah dulu atau saya punya pekerjaan yang lain dulu. Nah. Kalau enggak, saya harus teruskan di sini. Karena jika saya keluar, saya harus membayar penalti dengan nilai ratusan juta. Kalau misalnya penalti itu enggak dibayar, ijazahnya, ijazah asli saya itu enggak bisa ada di tangan saya gitu. Jadi gimana ya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Soalnya saya ingin resign, tapi saya juga tidak ingin menyakiti hati orang tua saya. Kalau bayar penalti, jujur saya enggak sanggup. Baik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada pendengar kita di Riau. Silakan Ustaz. Allahu barik fiik Ibu, semoga Allah mudahkan pertobatan Ibu. Semoga Allah bukakan jalan kepada Ibu untuk membayar penalti dan lain-lainnya, sehingga dengan demikian Ibu selamat dari yang diharamkan. Wallah ta'ala alam, Ibu keluar saja. Kemudian masalah penalti dan segala macam urusan dia. Ya, karena bila Anda mengetahui yang haram kemudian bertobat karena Allah, pasti Allah mudahkan insyaallah ta'ala. Ada cerita yang keluar saja. Insyaallah. Baik, demikian di antara solusi yang disebutkan oleh Ustaz, dan semoga Allah mudahkan kepada pendengar kita yang berniat baik untuk keluar dari keharaman riba dan dari bank konvensional. Barakallahu fik. Taib. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, silakan. Ya, begini Kak Ustaz. Saya 6 bersaudara. Orang tua laki-laki sudah 16 tahun meninggal. Tapi sampai sekarang harta warisan belum dibagikan. Apa yang saya dengar dari keluarga saya, harta yang diperoleh dari orang tua saya itu dulunya juga harta warisan dari kakek. Tapi oleh ayah itu tidak dibagikan secara syariat gitu Pak Ustadz, sama ke saudara-saudaranya gitu. Dulu ayah itu menzalimi saudara-saudaranya. Jadi gimana sikap saya sekarang Pak Ustadz terhadap harta warisan orang tua saya ini? Baik, Masya Allah. Jazakallah khair kepada umat di Kalimantan Barat. Mahfum Ustaz. Fadhil Ustaz. Pertama, bila memang tanyakan kepada paman-paman yang hidup dan bibi yang hidup, bila memang itu adalah harta kakek, bagi warisan-warisan kakek dahulu. Setelah itu, sisanya baru Anda bagi waris dari ayah. Wallah ta'ala alam. Baik, jazakallah khair. Demikian umumkan atas jawabannya sampaikan. Barakallah fiik. Kita berikan kesempatan kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di line telepon. Halo. Iya, halo. Baik, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum dalam Islam ketika harta warisan yang dibagikan secara sama rata karena terkendala dari sebagian hak atau ahli waris ini tidak menginginkan secara hukum Islam? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Tidak boleh. Allah menyatakan dengan jelas dalam Al-Quran tentang pembagian masing-masing. Yusikumullah fi awlarikum. Yusikumullah. Ta'ala Allah mewasiatkan. Lebih kuat daripada wasiat makhluk manapun juga pasti. Ini wasiat Allah. Maka wajib ditaati. Allah ibarik fikum. Baik. Jazakallah khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dahulu bagaimanakah perdagangan yang ketika pembayaran kemudian ditempo, Ustaz? Akan tetapi barang yang dihadirkan tidak sesuai dengan keinginan pembeli karena ada cacat, kemudian dikembalikan sedangkan waktu penerimaan sudah cukup panjang, sudah lewat sampai 2 bulan. Apakah hak dia untuk tetap mengembalikan dan kemudian kewajiban penjual untuk menerimanya? Mohon nasihatnya. Allah, bila ada khilaf seperti ini, silang sengketa, ajukan ke orang yang Anda anggap adil di daerah tersebut atau bawa ke pengadilan. Allah Ta'ala. Baik, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang berpindah kelamin dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya juga berhak mendapatkan warisan? Ini sebuah dosa besar. Tapi yang dianggap kelamin dia sebelumnya bukan setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair. Kami berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Halo. Iya, kita terima kembali di line telepon 021-823-6543. Bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang ingin bertanya terkait dengan bab waris, kita persilakan kembali. Halo. Nah, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dari hamba Allah di Purbalingga. Di Purbalingga? Ya. Ya, silakan. Mau tanya. Mohon dikeraskan suaranya, Om. Ya, silakan. Bagaimana hukumnya lelang yang kalau yang beli itu karyawan PT Rambut? Diulang, Om. Bagaimana hukumnya bila jualan terus yang beli itu karyawan PT Rambut? Yang jualan karyawan? Yang jualan terus yang beli itu karyawan PT Rambut. Rambut apa? Karyawan PT siapa? Mohon kurang jelas. PT Rambut. Mahfum, Ustaz. Apa? Rambut untuk wig gitu, Ibu. Rambut palsu maksudnya? Iya, rambut palsu. Baik. Itu saja. Ya, jazakillah khair. Ya. Bila ini Anda membeli kepada seorang yang Anda memperkirakan bahwa dia mempunyai usaha atau pendapatan yang tidak halal, boleh Anda jual beli dengan dia? Boleh, Ustaz. Boleh. Ya. Kalau enggak, gimana Anda hidup di dunia sekarang ini? Anda beli ke siapapun, Anda khawatir mungkin dia ada maksiat dalam beberapa hartanya, tidak halal segala macam. Wallahu ta'ala. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, demikian pendengar kita yang diperbalingga, barakallah fiik. Kami berikan kesempatan kembali masih di via telepon 021-823-6543. Silakan. Halo. Iya, silakan. Baik. Kami berikan satu kesempatan, silakan di 021-823-6543 yang mungkin pendengar terputus sambungan teleponnya, silakan mencoba kembali. Kita angkat. Halo. Halo. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Sama Allah, di Jakarta. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai mau nanya tentang harta warisan kakek, Sat. Jadi saya punya kakek, dia sudah meninggal. Semua hartanya, rumah dan tanah itu kan sama nenek semua. Nah, bagaimana dengan harta warisan tersebut terhadap anaknya? Ada kakek mempunyai 6 anak termasuk ibu anak. Nah, yang pembagian tersebut, bila misalnya apa namanya nenek meninggal, itu pembagian gimana? Sementara ada anaknya yang satu laki-laki, dia sudah meninggal gitu dan mempunyai anak atau apa bisa dibilang keponakan saya itu 2 orang laki-laki, Seth. Nah, bagaimana apa namanya pembagian warisan tersebut? Paman Anda yang meninggal ini, dia duluan mana dia meninggal daripada kakek? Duluan kakek, Seth. Baik. Nah, bagaimana pembagian terhadap jajar orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita jelaskan, haram bagi seseorang untuk menguasai semua harta warisan dan dia tidak membagi sesuai dengan syariat Allah Jalla fi'ullah. Dalam kasus yang tanyakan tadi, si ibu dapat, nenek tadi mendapat 1/8 istri. Anak laki perempuan dapat 7/8 dengan pembagian 1/2 laki perempuan. Termasuk yang meninggal itu didapat ya, Ustaz, ya? Dia lebih dulu meninggal sebelum kakek, kan? Belum, dia kakek duluan yang meninggal, Ustaz. Kalau kakek dulu meninggal, dia tetap dapat. Dia tetap dapat, Ustaz, ya? Baik. Dan hartanya diberikan berarti kepada anak-anaknya, Ustaz, ya? Betul. Nah. Jadi istrinya dapat 1/8. Sah. Taib. Jazakallah khair, demikian. Akhi, barakallah fiik. Taib. Mungkin ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini, mohon maaf. Dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Semoga apa yang ditanyakan oleh kaum muslimin dan muslimat dan apa yang telah kita baca dari kitab Matan Abu Syuja bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.